Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanifidin wa lakawat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Bagi ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mutamimah Al-Jurumiyah barakallahu fikum, dan kita masuk bab baru, babul i'rab wal bina. Naam. Tafadhal, ada yang membaca? Abu Muhammad. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babul i'rab wal bina. Al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. وقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع ونصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم. حسب أحسنتم. قال المصنف رحمه تعالى: باب الإعراب والبناء. باب إعراب dan بناء. Qala al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan pada akhir kata. Perubahan pada akhir-akhir kata. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena perbedaan awamil yang masuk pada kata tersebut. Karena perbedaan awamil pengaruh yang masuk pada kata-kata tersebut, lafdhon aw takdiron, baik secara lafaz ataupun secara takdir, perkiraan. 6. Qala aqsamuhu arba'atun, pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Rafa, nasab, khafat dan jasm. Falil asma'i min dhalik, dan i'rab untuk isim dari yang disebutkan di atas, dari rafa, nasab, khafat dan jasm adalah ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wala jasma fiha. Rafa, nasab dan khafat, tidak ada jasmnya. Fadil af'ali min dhalik, dan i'rab pada fi'il dari yang disebutkan di atas, yaitu dari rafa, nasab, khafat dan jasm, adalah rafa, ar-raf'u wan-nasbu wal-jasmu wala khafdu fiha, yaitu rafa, nasab dan jazm, tidak ada khafatnya. Naam, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk ke penjelasan. Naam, disebutkan di situ al-i'rab. Naam. I'rab atau juga disebut dengan al-mu'rab. Kalau i'rab berarti masdarnya. Ya. Fi'ilnya apa? A'raba yu'ribu i'raban. Lihat papan tulis. Fi'il madinya a'roba, apa wasannya? Af'ala, ya. Mudhari'nya yu'ribu, yuf'ilu. Apa masdarnya? I'roban atau i'robun. Nah, isim fa'ilnya mu'ribun. Isim maf'ulnya mu'robun. Termasuk masdar mim, mu'rob. Nah, ini yang sekarang jadi pembahasan kita pada masdar i'rab, yang terkadang diibaratkan dengan mu'rab. Mu'rab mabni, i'rab bina. Kalau al-i'rab al-bina berarti bahasanya menggunakan masdar. Di kitab lain mu'rab mabni berarti menggunakan bahasa isim maf'ul. Nah, barakallahu fikum. I'rab secara bahasa, lihat catatan kaki. Al-i'rab yutlaqu fil lugati ala ma'anin kathiratin. Ala ma'anin kathiratin. I'rab secara bahasa diartikan pada banyak arti. Diartikan secara mutlak, artinya tidak dikaitkan dengan apapun. Dia memiliki banyak arti. Al-munasibu minha huna, dan arti yang paling cocok dari arti yang disebutkan secara bahasa tadi, al-ibana wa taghir, yaitu arti ibana dan taghir. Nah, barakallahu fikum. Ya, i'rab secara bahasa memiliki 12 arti ya. Memiliki 12 arti secara bahasa, secara lugo. Nah, dan dari 12 arti tersebut yang paling cocok untuk arti sesuai dengan pembahasan kita di ilmu nahu adalah arti yang disebutkan di sini untuk arti al-ibana wa taghyir. Nah, karena di sana ada beberapa arti, ada artinya al-ijala, at-tahsin, terus juga memiliki arti izalatul fasad dan lain sebagainya. Arti yang cocok adalah al-ibana dan at-taghyir. Kenapa? Li dhuhuri naqlihi fil istilah anhuma. Karena jelas apa yang nampak dari nakal, dari apa pemindahan arti kepada arti istilah dari kedua arti tersebut. Nah, artinya apa? Arti yang secara bahasa ini ketika dipindahkan kepada arti istilah maka menjadi cocok, menjadi jelas maksud dari i'rab tersebut. Nah, karena al-ibana artinya menjelaskan, taghyir artinya perubahan. Nah, al-ibana artinya apa? Menjelaskan. Kalau taghyir artinya perubahan. Dan itulah i'rab. Arti dari i'rab itu untuk menjelaskan dan menunjukkan pada perubahan. Nah, menjelaskan maksud pembicara, pembicara menjadi jelas maksudnya ketika menyebutkan i'rab dari kalimat yang, dari kata-kata yang masuk dalam kalimat tersebut. Dan juga terjadi padanya perubahan karena adanya awamil tadi. 6. Qala li anna al-kalimata idza u'ribat dhahara ma'naha wa bana. Karena kata ketika di i'rab dhahara ma'naha wa bana, maka kata tersebut menjadi jelas artinya. Dhahara ma'naha wa bana, ya, artinya sama, jelas. Menjadi nampak dan jelas. Wa taghayyarat an halatil waqfi, dan berubah dari keadaan waqaf, dari keadaan dia tidak berharokat, dari keadaan tidak jelas menjadi jelas. Barakallahu fikum. Naam. I'rab secara bahasa al-ibana seperti pada perkataan a'raba rajulu an hajatihi. A'raba rajulu an hajatihi artinya abanaha. A'raba ar-rajulu an hajatihi. Nah, di sini nih a'raba. Lihat. Apa arti a'raba di sini? Abana. Seperti ngucap abana. Abana rajulu an hajatihi. A'raba rajulu an hajatihi artinya laki-laki itu menjelaskan kebutuhannya. Al-thayyibu kata Rasul dalam hadis sahih, al-thayyibu, al-thayyib yaitu janda, ya, tu'ribu menjelaskan. An nafsiha, menjelaskan tentang dirinya. Wal bikru idnuha somatuha, dan bikr gadis izinnya adalah diamnya. Nah, artinya apa? Ketika sang wali itu bertanya kepada anaknya yang dia itu janda atau anaknya yang dia itu gadis, maka kalau janda dia akan mengatakan tanpa malu, ya, tu'ribu an nafsiha, dia akan menjelaskan tentang apa yang diinginkan dirinya. Adapun gadis malu, enggak berani untuk menyampaikannya, menjelaskannya. Maka dengan diamnya gadis berarti menunjukkan dia ridho dengan laki-laki yang ditawarkannya. Nah, asayibu tu'ribu an nafsiha wal bikru ridhoha somatuha. Apa syaitnya? Syaitnya di situ ada ucapan asaibu tu'ribu. Dari fi'il mudhari' a'raba yu'ribu kan? Berarti apa artinya? Artinya adalah menjelaskan, menerangkan. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini arti yang paling cocok untuk arti i'rab dari 12 arti yang ada dalam bahasa secara lugah, yaitu artinya adalah al-ibana atau at-taghyir. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita tulis pengertian i'rab secara lengkap ya. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi awami didakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiran. Ya, al-i'rab taghyiru awakhiru al-kalimi. Naam. Likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Lalu tambah lagi lafdhan aw taqdiran. Naam. Nah, assalamualaikum. Pertama, kita bahas kata i'rab. Al-i'rab ini yang jadi pembahasan kita. Terkecualikan dari pembahasan yang akan datang, yaitu apa? Al-bina, ya. Taghyir. Di sini disebutkan ada perubahan. Terkecualikan dari taghyir apa artinya? Perubahan. Terkecualikan pada kata luzum. Luzum awakhiril kalim atau luzumu akhiril kalimah, tetapnya keadaan akhir kata, maka dia bukan i'rab. Nah, taghyir perubahan akhir kata, terkecualikan tetapnya akhir kata. Kalau tetapnya akhir kata berarti masuk dalam pembahasan apa? Mabni, pembahasan akan datang. Nah, awakhiril kalimi, akhir dari kata. Nah, akhir kata mencakup hakikatan atau hukman. Ya. Akhir kata mencakup secara hakikat atau secara hukum. Secara hakikat seperti perubahan kata pada Zaid ketika masuk pada susunan kata ketika mendapatkan amil. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, apalagi marotu bi Zaidin. Antum lihat Zaidun rafa berubah menjadi Zaidan, mansub berubah menjadi Zaidin. Ini adalah perubahan akhir pada kata yang secara hakikat. Secara hukum seperti antum mengucap talat yadu Zaidin, tangan Zaid panjang. Ra'aitu apa? Yada Zaidin. Marartu, aku melewati biyadi Zaidin. Nah, ini perubahan secara hukum. Kenapa? Karena yang antum lihat pada yad, yang dimaksud hukum di sini contoh pada yad, bukan pada zaidnya ya. Talat yadu zaidin. Talat di sini marfu karena sebagai fa'il, lihat tandanya doma. Ra'aitu yada zaidin juga mansub tandanya fathah. Marartu bi yadi zaidin majrur tandanya kasrah. Nah, lihat. Kenapa dikatakan hukum? Karena yad di sini dihukumi sebagai akhir kata, padahal dia itu bukan akhir kata. Yad itu bukan. Kenapa? Karena asal dari yadun adalah yadayun. Ini. yadun asalnya yadayun. Ada huruf ya yang dihapus. Berarti mana akhir katanya? Akhir katanya hilang, yaitu ya. Nah, seperti juga antum mengucap ja'a akhun, ra'aitu akhon, marartu bi akhin. Itu seperti yang dalam contoh yadun. Karena akhun asalnya adalah akhawun. Akhawun ya, ini asalnya. Akhun asalnya akhawun. Nah, berarti ketika antum berkata ja'a akhun, dia berubahan pada akhir kata. Namun akhir kata secara hukum. Sebab apa? Sebab asli dari akhir kata itu sendiri adalah huruf yang dihapus, yaitu wawu. Nah, dihapus ya. Seperti juga yadun. Barakallahu. Nah, maka perubahan akhir kata di sini mencakup pertama akhir kata secara hakikat, yang kedua akhir kata secara hukum. Nah, barakallahu. Kemudian perubahan akhir kata secara hakikat ini terbagi menjadi dua. Pertama, hakikat pada harokat. Nah, yang kedua pada huruf. Ya, perubahan akhir kata secara hakikat. Nah, hakikat ini pertama pada harokat. Contohnya pada yang telah disebutkan ja'a, Zaidun, ra'aitu, Zaidan, dan marartu bi Zaidin. Itu ya. Perubahan pada huruf seperti antum mengucap ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Pada huruf enggak perubahannya. Abuka wawu. Ya enggak? Rafa' tandanya wawu abuka. Ra'aitu abaka. Mansub apa tanda nasabnya? Alif. Marartu bi abika majrur, apa tanda jarnya? Ya. Ini antum belum masuk kepada cara i'rab, tanda dan lain sebagainya ya. Belum sampai situ pembahasannya. Yang antum harus pahami sekarang pada maksud dari perubahan aja. Nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya akan disampaikan tentang kedudukannya sebagai apa, fa'il atau naibul fa'il, atau sebagai maful bihi, i'rabnya tandanya apa, itu nanti akan pada pelajaran berikutnya. Namun yang antum harus pahami di sini adalah apa di sini, yang sedang dibahas dari pengertian yang ada, gitu ya. Jadi pengertian ini mencakup apa yang sekarang lagi dijelaskan. Nah, tadi disebutkan bahwa perubahan akhir kata mencakup hakikat dan mencakup hukum. Yang hakikat ini mencakup hakikat pada harokat seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahannya pada hakikat harokatnya. Kalau kita lihat akhir kata enggak berubah. Apakah ada perubahan pada zaid? Enggak ada perubahan. Iya enggak? Tetap. Ya, ya dan dalnya tetap. Naam. Barakallahu fikum. Yang perubahan pada huruf, contoh ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ada perubahan pada huruf akhir kata, yaitu kata pada abun di situ. Yang dia itu kata, kapnya fima hadijarin mudobun ilai, kata juga. Mudob-mudob ilai, dua kata ya. Nah, atau pada ucapanmu, ucapan kita ja'al muslimani, ja'al muslimani, ra'aitu muslimani, marartu bi muslimaini. Nah, ini perubahan dari alif menjadi ya. Ya enggak? Nah, ini perubahan pada huruf. Nah, barakallahu fikum. Ini ya. Kemudian perubahan ini, perubahan akhir kalim ini, nah, bisa masuk pada perubahan ya, ya, lihat lagi. Ya, sebelum itu perubahan akhir awakhiril kalimi, nah, terkecualikan dari ini adalah perubahan bukan pada akhir kata seperti perubahan palsun menjadi pulaisun. Ini bukan masuk dalam bab i'rab. Palsun artinya apa? Uang receh. Kita rubah menjadi pulaisun. Tasghirnya ya. Atau kalau di jamak taksir menjadi aflusun. Ini juga ada perubahan ini. Namun perubahan ini bukan masuk dalam perubahan i'rab. Perubahan di sini perubahan pada sharaf. Nah, ini terkecualikan. Perubahan pengertian taghyiru awakhiril kalimi mengecualikan perubahan untuk pada contoh falsun menjadi aflusun dan pulaisun. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita ulang lagi. Melengkapi apa yang telah ditulis ya. Taghyirul awakhiril kalimi, perubahan pada akhir kata. Akhir kata mencakup perubahan hakikat, perubahan hukum. Hakikat seperti lafaz Zaid berubah dari Zaidun menjadi Zaidan dan Zaidin. Nah, atau abuka abaka abika, muslimani muslimaini. Nah, di perubahan secara hakikat. Nah, hakikat ini pada harokat atau pada huruf. Kemudian secara hukum yaitu pada kata yang dianggap di akhir, dianggap sebagai akhir kata, seperti pada tolat yadu Zaidin, ra'aitu yada Zaidin, dan marartu biyadi Zaidin. Yadu di sini harokatnya pada, perubahannya pada dalnya, yadu Zaidin, yada Zaidin, biyadi Zaidin. Nah, karena dianggap sebagai akhir kata meskipun dia itu adalah tengah kata karena asalnya yadayun. Termasuk juga kalau pada fi'il, contohnya pada fi'il mudhari', antum berkata at-talibani, at-talibani yaktubani, yaktubani ad-darsa. Apa artinya? Dua siswa menulis pelajaran. At-talibani lam lan yaktuba ad-darsa. Masuk lan ya. Lihat di sini yaktubani, yaktuba. Ada enggak perbedaannya? Ada perbedaan. Nah, mana i'rab pada yaktubani? Tanda i'rabnya adalah sebutun nun. Nun di sini sebagai tanda i'rab. Apakah dia berada di akhir kata? Di akhir kata secara hukum. Nah, di akhir kata secara hukum. Berbeda dengan antum merucap atau libu akhir kata secara hakikat ya. Contohnya pada, lihat papan tulis biar lebih lengkap, atau libu yaktubu ad-darsa, atau libu lan, lan apa? Lan yaktuba apa yaktuba? Lan yaktuba ad-darsa. Antum perhatikan. At-talibu yaktubu darsa, at-talibu lan yaktuba darsa. Ada gak perubahan pada yaktubu? Ada, dari yaktubu menjadi yaktuba. Atau at-talibu lam, lam yaktub. Berubah lagi kan? Menjadi sukun. Dari doma berubah fathah menjadi sukun sekarang. At-talibu lam yaktub darsa. Nah, karena ketemu dua sukun kita kasrah. Lam yaktubi darsa. Nah, di sini jelas perubahannya. Perubahan secara zahir pada harokat yaktub, yaktubu, yaktuba, yaktub. Nah, adapun pada contoh at-talibani yaktubani darsa, at-talibani lan yaktuba darsa, atau at-talibani lam yaktuba ad-darsa. Nah, di sini perubahannya dihukumi secara hukum, disebut secara hukum perubahan akhir, akhir kata secara hukum, perubahan akhir kata secara hukum. Kenapa? Karena kalau antum lihat fi'il pada yaktubu, mana kata, kata huruf fi'ilnya mana yaktubani? Kaf, ta dan ba. Ya adalah huruf tambahan, huruf mudhara'. Alif isim bukan? Isim, isim domir sebagai fa'il. Nun alamat i'rab yang menunjukkan dia itu marfu, tandanya nun, thubutun nun. Kalau mansub hadfun nun, kalau majzum hadfun nun. Nah, berarti dianggap di akhir kata secara hukum, sebab kata ini yaktubani terdiri dari berapa kata? Ada fi'il, ada isim, dua kata kan. Fi'il yaitu kataba yang dikasih huruf mudhara'a menjadi yaktub, alif fa'ilnya, wawu alamat nun alamat rafa, seperti yang antum ucap yaktubuna, yaktubuna. Ada berapa kata di situ yaktubuna? Ada fi'il yaitu kataba, wawu sebagai isimnya, isim domir kan wawu, ya enggak, nun alamat rafa'nya, tanda rafa' thubutun nun yaktubuna. Mana tanda rafa'nya di situ? Thubutun nun. Di akhir kata bukan? Di akhir kata, Pak. Namun kita katakan di akhir kata itu secara hukum, sebab kalau secara hakikat dia itu di akhir dua kata. Yaitu pada fi'il kemudian pada isim. Ada fi'il, ada isim di kata tersebut. Ada fi'il yang dia itu kataba ya, yang ketika mudhara' dikasihnya mudhara'a. Kemudian ada alif atau wawu ketika bersambung dengan domir kan. Kemudian ada nun. Nun ini alamat untuk rafa. Nah, ini juga dianggap sebagai akhir kata, namun akhir kata secara hukum. Nah, barakallahu fikum. Dan ulama menganggap fi'il berserta fa'ilnya yang domir seperti yaktubuna atau katabu atau yaktubani atau kataba atau katabta itu dianggap seperti satu kata. Fi'il berserta dengan fa'ilnya dianggap seperti satu kata, meskipun hakikatnya berapa kata? Dua kata, ada fi'il, ada fa'il. Yang fi'il tadi hurufnya beda, isimnya hurufnya juga beda, yang berupa isim domir tadi. Mengerti? Nah, di sini maksudnya antum dipahamkan bahwa apa? Bahwa perubahan akhir kata, yaitu akhir kata bisa berupa akhir kata secara hakikat atau secara hukum. Gitu ya. Semuanya dikatakan akhir kata. Nah, barakallahu fikum. Yang secara hakikat bisa perubahannya berupa harokat, bisa juga perubahannya berupa huruf. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena masuknya awamil pada kata tersebut. Yaitu jika amilnya amil rafa, maka kata tersebut menjadi marfu. Seperti amil rafa kalau datang fi'il, maka setelahnya ada fa'il yang menjadi marfu, ja'a zaidun. Atau kalau datang sebelumnya fi'il dan fa'il yang butuh kepada objek, maka kata setelahnya menjadi maf'ul bihi, mansub, ja'a daraba zaidun amron. Itu ya. Ja'a amrun. Kemudian daraba zaidun amron. Nah, berubah kan? Kenapa? Karena amilnya berubah. Kalau yang tadi dikatakan ja'a amrun, amrun di sini marfu karena sebagai fa'il. Yang amilin amil fi'il butuh kepada fa'il, maka dia marfu. Kalau kalimatnya kita rubah menjadi doroba atau ra'aitu, ada amil berubah fi'il dan fa'il, ra'aitu, maka menjadi amron. Menjadi mansub. Kenapa? Karena ada amil berubah fi'il dan fa'il. Yang fi'ilnya muta'adi, butuh kepada objek. Ya, itu. Atau amilnya berupa huruf jar, diawali huruf jar, marartu bi amrin. Nah, di sini juga amr terkena amil berupa huruf jar. Nah, ini dikatakan dengan karena perubahan awamil yang masuk pada kata tersebut. Nah, berbeda halnya dengan albina atau almabni yang akan disebutkan. Meskipun kemasukan awamil, dia enggak akan berubah. Akhir katanya tetap. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i. Ja'al ladzi darabani, ra'aitul ladzi darabani, marartu bil ladzi darabani. Itu ladzi di situ enggak mengalami perubahan. Padahal dia mendapati keadaan amil rofa, amil yang membuat dia itu nasab ataupun majrur. Namun karena itu, karena dia itu adalah mabni, maka tidak mengalami perubahan. Nah, barakulahikum. Lalu disebutkan juga di situ lafzan atau takdiran. Ya. I'rab adalah perubahan akhir kata karena masuknya awamil, masuknya pengaruh yang masuk pada kata tersebut, baik secara lafadz atau secara takdir. Nah, secara lafadz, perubahan secara lafadz seperti yang telah dijelaskan ini. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Talat yadu Zaidin ra'aitu yada Zaidin marartu bi yadi Zaidin. At-talibani yaktubani darsa. At-talibani lan yaktuba darsa. At-talibani lam yaktuba darsa. Ini contoh perubahan yang secara lafadz. Gitu ya. Nah, mana contoh secara takdir? Nah, secara takdir belum ditulis. Contoh secara takdir, nah, di sini yang teman lihat. Yang secara takdir ini yaitu perubahan yang tidak terbaca, tidak terlihat. Tidak terbaca, tidak terlihat karena tiga sebab atau karena salah satu dari tiga sebab. Yaitu yang pertama karena ta'adzur. Yang kedua karena thiqal. Yang ketiga karena harokat munasabah dengan ya mutakalim. Nah ini ya. Yang ta'adzur seperti ja'a, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, marotu bil fata. Untuk lihat ja'al fata, ra'aitul fata, marotu bil fata. Tidak kelihatan perubahan yang ada. Tidak kelihatan doma, fathah dan kasronya. Kenapa? Karena berakhiran alif, dan alif itu huruf yang tidak bisa menerima harokat. Tidak boleh untuk mengatakan ja'al fata'u, ra'aitul fata'a, marotu bil fata'i. Enggak boleh. Kenapa? Kalau antum baca fata'u, fata'a, fata'i, berarti dia bukan alif, namanya hamzah. Kalau antum baca ja'al fatayu, fataya, fatayi, juga namanya bukan alif, itu adalah iya. Nah, ketika dia itu alif, maka antum enggak bisa memberi harokat. Maka antum baca ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Bentuknya seperti tetap, enggak ada perubahan. Namun ini bukan mabni, bukan yang mabni, bukan yang bina. Lain ya. Sebab dia itu ada perubahannya, cuman perubahannya enggak terlihat. Yaitu ja'al fata ada domanya yang enggak terlihat. Ra'aitul fata ada fathah yang tidak terlihat. Marartu bil fata ada kasrah yang tidak terlihat. Maka dikatakan marfu tandanya doma muqaddarah yang pada ja'al fata. Ra'aitul fata mansub tandanya fathah muqaddarah. Marartu bil fata majrur tandanya kasrah muqaddarah. Ini kita belum i'rab lengkap nih. Nanti i'rab lengkapnya kalau sudah masuk bab apa namanya? Kepada pembahasan itunya, pembahasan apa namanya, tanda-tandanya. Sekarang kita masih menjelaskan tentang apa, pengertian dari i'rab itu sendiri. Nah, berarti ta'adzur itu berarti tidak terlihat apa nih, baik secara lafadz atau takdir. Takdir di sini bisa berubah karena ta'adzur ya. Ta'adzur ini pada apa? Pada isim yang berakhiran alif. Nah, kemudian yang kedua bisa karena fikol, yaitu pada isim yang berakhiran ya. Ja'al, ja'al qodi, isim yang berakhiran ya sebelumnya kasroh. Ra'aitu al-qodiya, marartu bil qodi. Nah, di sini fikol terjadi pada dua tempat. Ja'al qodi, yaitu asalnya ja'al qodiyu, namun karena berat untuk diucap sikol, maka doma tidak terlihat, tidak terbaca, dibacanya ja'al qodi. Begitu juga pada yang majrur, marartu bil qodi, asalnya marartu bil qodi, karena dianggap fikol berat membaca kasroh, maka kasroh tidak dibaca, dibacanya marartu bil qodi. Mengerti? Adapun ketika mansub, isim yang berakhiran ya yang sebelumnya kasroh ini yang disebut dengan isim mangkus terbaca, tidak berat lagi, maka antum baca ra'aitul qodiya. Nah, maka yang mansub tidak sikol ya, tidak sikol. Berarti thiqolnya pada apa? Keadaan ketika rofa dan ketika majrur. Nah, thiqolnya. Mengerti? Mafhum ya? Adapun munasabah, yang alasan ketiga karena apa? Karena munasabah. Nah, yang munasabah ini bisa pada tiga tempat, yaitu pada rofa dan mansub, dan pada rofa, nasob, dan jar. Contoh, ja'a abi, atau ja'a waladi. Ra'a itu waladi. Marartu bi waladi. Ja'a waladi, asalnya ja'a waladun ditambah ya mutakallim. Ra'aitu waladi, asalnya ja'a waladan ditambah ya mutakallim. Marartu bi waladi, asalnya adalah waladin ditambah ya mutakallim. Naam. Barakallahu fikum. Nah, karena ada ya mutakallim, yaitu ya yang sukun, cocoknya harokat sebelumnya adalah kasrah. Ya. Munasabah, kan disebut munasabah, kecocokan. Ya sukun, maka harokat yang cocok sebelumnya adalah kasrah. Gitu. Seperti kalau ada wawu sukun, harokatnya cocok apa? Doma. Seperti kalau ada alif, harokat sebelumnya adalah fathah, itu harokat munasabah, kecocokan. Nah, maka pada ta'adzur yang ketiga ini, yang munasabah pada tiga keadaan, yaitu baik keadaan rofa, nasob, ataupun majrur. Ja'a waladi, ja'a fi'lun madin, waladi fa'ilun marfu'un, alamat rafihi, doma muqaddaro, mana amduriha, harokatul munasabah, bilya' mutakalim. Nah, itu irobnya. Wahwa mudab, walya' mutakalim, domir mutasil, mabdi ala sukun, fimali jarin, mudafun, ilai. Kalau yang fikol, irobnya ja'a al-qadi, ja'a fi'lun madin, al-qadi, fa'ilun marfu, alamat rafihi, doma muqaddaro, mana aminduhuriha, fikol. Nah, ya. Kalau yang ja'al fata, irobnya ja'a fi'lun madin, mabdi alal fati, fata fa'ilun marfu, alamat rafihi, doma muqaddaro, mana aminduhuriha, ta'adzur. Nah, itu nanti akan kita baca pada kesempatan-kesempatan berikutnya berkaitan dengan irob. Sekarang belum sampai ke membahas rincian irobnya karena sesuai dengan bab yang kita baca sekarang, sesuai dengan matannya, apa yang ada pada matan di situ. Nah, maka pertemuan kita pagi hari ini menjelaskan tentang arti i'rab, yaitu apa? Perubahan akhir kata, perubahan pada akhir-akhir kata karena masuknya pengaruh pada kata tersebut, baik perubahan tersebut secara lafaz atau secara takdir. Nah, dan telah dijelaskan secara garis besar apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dari pengertian tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, dan insyaallah kitab ini segera terbit ya, ada banyak tambahan, nanti antum baca sendiri di situ. Tambahan dari pengertian yang ada seperti tentang pembahasan i'rab secara lafzi dan maknawi. Demikian juga tentang perubahan-perubahan yang disebutkan tadi secara hakikat, secara hukum tadi masih ada tambahan lainnya. Nah, namun yang ada sekarang sebagai garis besar mencukupi insyaallah. Nanti tambahannya di kitab tersebut. Ya. Lalu di sini mu'alif rahimahullah taala menyebutkan pembagian i'rab ada 4. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Rafa, nasab, khafat, dan jasm. Naam. Barakallahu fikum. Rafa itu ibarat dari apa? Doma dan penggantinya doma. Nasab ibarat dari fathah dan penggantinya fathah. Khafat ibarat dari kasrah dan penggantinya kasrah. Jasm ibarat dari sukun dan penggantinya sukun. Lalu setelah itu disebutkan falil asma'i min dalik, i'rab untuk isim dari yang disebutkan di atas adalah rofa, nasob, dan khofat. Tidak ada jazmnya. Artinya isim antum hanya bisa mengucap dalam i'rab pada rofa, nasob, dan khofat. Tidak ada jazm. Seperti antum mengucap zaidun, zaidan, zaidin. Gitu ya. Nah, tidak ada jazmnya. Tidak mengucap zaid dengan sukun, kecuali karena wakof. Karena wakof berarti bukan harokat i'rab kalau wakof. Itu harokat wakof. Dan bagi fi'il dari yang disebutkan di atas adalah rofa, nasob, dan jazm. Tidak ada khofatnya, tidak ada jarnya. Maka antum berkata pada fi'il yaitu yaktub, yaktubu, yaktuba, yaktubu, lan yaktuba, dan lam yaktub. Tidak ada yaktubi, enggak ada. Tidak ada khofatnya. Ya, itu garis besarnya yang nanti insya Allah akan dirinci pada halaman-halaman berikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Abu Lukman. Jelas? Insya Allah ya. Pak Santo, gimana Pak Santo? Ada pertanyaan? Abu Hudaifi? Abu Ubaid? Mana Pak Ahmad? Mafhum? Lumayan. Abu Salma? Abu Isa? Iya. Mana Abu Muhammad? Iya. Ya nanti ini dipoto, dikirimkan ke grup atau ke channel supaya yang nyimak bisa mengerti maksud penjelasan yang ditulis siapa tulis. Nah, ya ini dulu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.